sandiwara. Mengapa kita bersandiwara? Berangnya kocak bikin kita terbahak-bahak. Beran bercinta bikin orang mabuk kepaya. Jembatan kehidupan, mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa hamba Allah di seluruh Nusantara, pemirsa TVRI yang setia, pada hari ini kita semuanya baru saja memasuki untuk melaksanakan ibadah puasa hari yang kedua. Dan kami tentu dalam program Percik Perenungan ini ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan insya Allah di bulan Ramadan ini semua televisi yang ada di seluruh Persada Republik Indonesia ini memberi nyawa, memberi ruh ke dalam bulan ini dan ikut serta memperbaiki apa yang kurang dalam program televisi. Para pemirsa, kita semuanya tahu bahwa telah banyak kritik terhadap media, terutama media televisi yang perjalanannya dahsyat. Ada yang masuk ke kamar-kamar tempat tidur anak-anak kecil, anak-anak muda, orang tua. Dan bagi generasi yang sudah tua, nampaknya sulit mencari program. Program apa yang bisa dipetik dari program-program yang ditayangkan oleh televisi ini? Bagi anak muda, mencari yang sama seleranya pun, kata mereka, sulit betul. Bagi pendidik, kita bertanya, apa sebetulnya pengaruh media dan televisi ini terhadap perkembangan generasi muda dan pembentukan jati diri bangsa? Pada hari ini kita akan membicarakan tentang pengaruh media televisi terhadap perilaku masyarakat atau terhadap kita semuanya. Telah hadir di studio yaitu dari Dewan Pengawas TVRI yang mengawasi di bidang program. Sebab pada hari ini pula dan pada bulan-bulan ini TVRI berulang tahun. Ulang tahun yang ke-47. Memang terasa muda dibandingkan dengan televisi di beberapa negara yang sudah maju. Tetapi Dewan Pengawas sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Arif. Ya, Mbak Retno ini adalah seseorang yang mengambil program magister S2 di bidang radio dan televisi di Murray State University di Amerika Serikat. Dan kemudian kami panggil juga seorang pakar komunikasi, tetapi beliau ini adalah sebetulnya mempunyai status birokrat kepala informasi di Kementerian Kesejahteraan Rakyat. Beliau juga kebetulan adalah ketua program studi ilmu komunikasi di Universitas Mustopo. Assalamualaikum Mbak Gatri Gayatri. Waalaikumsalam. Nah, Dr. Gatri Gayatri tentu nanti akan bisa mengupas bagaimana kepada masyarakat dan rakyat Indonesia televisi ini. Saya mulai dulu dari Ibu Retno. Ya. Ibu Retno, apa sebetulnya pekerjaan Dewan Pengawas dan apa yang diawasi di televisi Republik Indonesia ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arief, Dewan Pengawas itu lahir karena ada amanat Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002. Iya ya. Dewan Pengawas diangkat oleh DPR, diusulkan oleh pemerintah, diangkat oleh DPR, dan memperoleh surat keputusan dari Presiden. Yeah. Tugasnya adalah bagaimana Dewan Pengawas itu pertama membuat kebijakan yang berkaitan dengan arah kebijakan jalannya lembaga penyiaran publik. Yang pertama, yang kedua menyeleksi dan mengangkat direksi, dewan direksi. Kemudian yang ketiga, pengawasan di bidang program itu sendiri maupun di bidang manajemen yang lain. Kebetulan saya bertugas sebagai Dewan Pengawas yang membidangi pengawasan di bidang program dan kerjasama luar negeri. Kan kalau mengawasi itu selalu punya standar ya. Jadi ini standarnya, lalu ini programnya, lalu baru berjalan pengawasannya itu. Apa standar-standar yang dipakai untuk mengawasi program televisi ini? Iya, Dewan Pengawas bekerja mulai dari perencanaan, pengawasan di bidang perencanaan, sampai kemudian pelaksanaan dan evaluasinya. Nah, standar-standar yang dipunyai itu adalah pertama undang-undang. Dari Undang-Undang 32 tahun 2002 itu, kemudian ada PP, Peraturan Pemerintah nomor 11 dan 13 yang menyangkut antara lain juga selain kelembagaan juga isi dari siaran. Baik, Ibu. Nah, juga ada SCS3, KPI segala juga menjadi Kita akan berhenti dahulu sejenak sebab kita akan memberikan kesempatan bagi saudara-saudara kita yang ada di DKI Jakarta ini untuk menjalankan sholat subuh. Baik. Para pemirsa, mari kita bersama-sama melaksanakan sholat subuh bagi yang beragama Islam dan selamat menunaikan ibadah. Tidak bisa dipungkiri, kehidupan masyarakat dewasa ini banyak sekali dipengaruhi oleh media televisi. Kotak ajaib ini selalu menemani kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari bangun tidur hingga kembali tidur. Disadari atau tidak, dampaknya ikut mewarnai tingkah laku pemirsanya. Berbagai program acara dibuat semenarik mungkin untuk memancing masyarakat agar mau duduk berlama-lama di depan televisi. Sinetron, musik, film, olahraga, berita dan lain-lain memiliki pangsa pasar penikmatnya sendiri-sendiri. Televisi hadir sebagai sarana untuk memperlancar hubungan dan komunikasi antar manusia. Banyak perubahan dan kemajuan yang terjadi pada masyarakat dengan datangnya media televisi. Televisi juga sekaligus media hiburan dan pengetahuan. Tidak hanya itu, televisi juga memberi informasi, pengetahuan, dan pendidikan. Televisi bisa mendekatkan dunia dan menyebarkan berita maupun gagasan secara cepat. Berita-berita aktual bisa langsung disebarkan ke berbagai pelosok dunia. Gempa bumi, penyakit menular, dan kriminalitas. Televisi menyatukan hati semua orang melalui informasi yang diberikan. Namun, komunikasi tanpa batas juga mengakibatkan pergeseran moral. Televisi yang dibuat dan dirancang sebagai pendukung moral sebaliknya menjadi pusat komersial nomor satu. Acara-acara dikemas untuk bisa dijual ke publik dan menempatkan rating sebagai tujuan utama siaran. Hari-hari ini kalangan wanita, baik remaja dan dewasa, sangat menggemari sinetron. Ketertarikan mereka sangat melibatkan emosi, dalam arti tokoh-tokoh sinetron yang berperan protagonis, apalagi antagonis, sungguh mendapat tempat di hati dan ingatan penonton. Pemirsa tentu harus pintar-pintar memilah tokoh-tokoh yang mereka kagumi, karena peran-peran yang dibawakan sedikit banyak akan memancing pemikiran mereka melanglang buana. Tayangan yang bersifat bombastis, hiperbola, cerita-cerita yang tidak masuk akal, di luar logika, dan iklan-iklan yang menggiurkan mempengaruhi penonton. Selain itu, waktu yang banyak tersita untuk menyaksikan tayangan televisi juga mempengaruhi kualitas interaksi antar anggota keluarga. Menakar sisi positif dan negatif menyaksikan tayangan televisi dan pengaruhnya bagi masyarakat tentu membutuhkan kebijaksanaan orang tua dalam menseleksi program dan siaran yang layak ditonton oleh keluarga dan anak-anak. Karena menghentikan masuknya arus globalisasi hingga ke ruang-ruang pribadi kita saat ini adalah kemustahilan. Ini yang perlu dikritisi dan tidak harus diterima bulat-bulat. Padahal jika dilihat lebih dalam, banyak sesungguhnya adat istiadat, kebiasaan luhur bangsa dan masyarakat kita yang bisa digali untuk kemudian dikembangkan menjadi cerita yang menarik. Peran para orang tua, pendidik maupun lingkungan untuk menyaring informasi yang sedemikian derasnya dari layar TV menjadi sangat penting. Mengingat para orang tua setidaknya pernah merasakan pendidikan moral dan akhlak yang baik dari generasi terdahulu, yang tampaknya sudah semakin jarang untuk diajarkan di sekolah maupun masyarakat. Karena itu, pilihlah acara atau tayangan televisi yang sehat, informatif, dan dapat membangun karakter bangsa. Para pemirsa, kita semuanya baru saja menyelesaikan sholat subuh di daerah DKI Jakarta. Pemirsa, nanti kami ajak untuk berinteraksi melalui nomor telepon 574-3476 atau 021-574-3478. Tadi dengan Mbak Retno baru saja dibicarakan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi. Ini kalau visi dan misi televisi Republik Indonesia ini apa? Supaya rencananya sesuai dengan visi-misinya, pelaksananya sesuai. Sudah sesuai atau tidak kira-kira? Kita sedang mencoba untuk berproses menjadi sebuah lembaga penyiaran publik, TV publik yang benar-benar TV publik. Ya, misinya apa? Jadi, visinya apa visinya? Visi kita adalah terwujudnya penyiaran televisi menjadi pilihan bangsa ini, bangsa Indonesia, untuk turut serta mencerdaskan bangsa. Oke, jadi di sini ada satu kunci ya, mencerdaskan bangsa. Nah, saya kebetulan sebagai seorang guru, cerdas itu ada lima. Cerdas otaknya, cerdas perasaannya, cerdas imannya, cerdas sosialnya, dan cerdas jasmaninya. Ya. Ini kalau TVRI ini menekankan cerdas yang mananya? Otak, iman, perasaan, sosial, atau fisiknya gitu kira-kira? Rasa-rasanya semuanya, Pak. Semuanya. Karena apa? Karena siaran televisi itu diumpamakan sebagai bagian dari sebuah panutan. Panutan ketika kemudian masyarakat bisa mencoba untuk mempelajari, belajar, kemudian menimbulkan satu gerakan budaya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan banyak gerakan yang terinspirasi oleh program-program televisi. Insya Allah, nah, ya. Sekarang kita dengarkan dari Ibu Gatri. Ya. Anda sebagai pakar komunikasi, kalau Anda melihat televisi secara menyeluruh ini, sekarang Bu ya, ada jalan bebas mobil. Ya. Sekarang sudah mulai ada gerakan bebas televisi. Ya. Ada anak yang satu hari itu penuh semuanya televisinya dimatikan. Ini sebuah reaksi terhadap pencemaran-pencemaran dan kekotoran media televisi yang sangat berdampak kepada pembentukan masyarakat, yang sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Retno, padahal visinya bagus. Ya, kalau menurut Mbak bagaimana? Mana yang harus dikritik nih? Iya, saya kira di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali stasiun televisi dan tidak seluruhnya menayangkan tayangan-tayangan yang mendidik bagi masyarakat. Ada beberapa stasiun TV yang beberapa kali saya tahu juga mendapat peringatan dari Komisi Penyiaran Indonesia. Ini tentu menimbulkan reaksi negatif pada masyarakat terhadap tayangan-tayangan yang dinilai tidak mendidik itu. Itu kalau Mbak bilang dinilai tidak mendidik, yang seperti apa tayangannya? Yang tidak mengandung unsur-unsur pendidikan. Karena televisi itu sendiri punya kekuatan, punya power untuk mengajarkan nilai-nilai tertentu pada masyarakat. Kalau tayangan televisi isinya kekerasan misalnya, maka bagi sebagian penonton yang khususnya yang bersifat pasif, tidak mampu mengolah informasi secara aktif, itu akan diikuti ajaran-ajaran atau nilai-nilai kekerasan. Ini menarik. Jadi kalau begitu penonton televisi itu tidak boleh mempunyai kualitas pasif ya. Sebaiknya aktif. Sebaiknya aktif. Dan yang dimaksud aktif adalah dia pandai mengolah, pandai menyeleksi tayangan mana yang sebaiknya ditonton. Kalau sudah ditonton, pandai memilih informasi atau pesan yang yang boleh disimpan di memori mereka. Pandai mengambil pelajaran-pelajaran dari tayangan-tayangan televisi. Tapi bagaimana ya Mbak Mbak Gatri? Anak umur 3 tahun, 4 tahun pasang televisi, terus dia melihat umpamanya kartun ya Mbak ya, kartun. Seperti saya terus terang aja, Tom and Jerry itu. Kan itu ada kucing, ada tikus. Yang selalu kucingnya itu kayaknya konyol, goblok, terus selalu kalah sama si tikus ini gitu. Bagaimana dia bisa menyeleksi kalau ibunya sedang dari rumah, terus kebetulan pembantu rumah tangganya juga sedang menikmati film kartun itu. Caranya bagaimana? Ya sebaiknya orang tua bagaimanapun sibuknya, itu harus meluangkan waktu mendampingi anak-anak dalam menonton televisi. Tidak boleh demikian saja menyerahkan pendidikan atau pendampingan menonton TV pada pembantu. Itu tidak mendidik juga. Jadi sebaiknya kalau orang tua tidak bisa mendampingi, ya kalau perlu televisinya jangan dibiarkan bebas ditonton oleh anak. Bagaimana kalau maya televisinya kita kendalikan? Seperti Mbak Retno katakan kan, Anda dewan pengawas, dikendalikan. Ada tayangan-tayangan televisi yang dikelompokkan, ini adalah program anak-anak, program remaja, program dewasa. Nomor dua, time waktunya, pengaturan waktu penayangan gitu. Jadi waktu penayangan anak-anak, waktu penayangan anak remaja, dan penayangan anak dewasa. Ketiga, bisa nggak kita meletakkan PG, Parents Guide, atau yang disebut menonton tidak boleh tanpa seorang pendamping begitu orang tua. Bagaimana dewan pengawas menyikapi supaya televisi itu jangan punya kebebasan absolut lalu pemeriksa dibiarkan, ya udahlah kalau salah, kalau nonton sampai menjadi jelek itu salahnya pemeriksa, kan harusnya televisi bertanggung jawab. Sebenarnya memang di dalam peraturan, di standar-standar peraturan itu memang sudah dicantumkan. Antara lain pengaturan ketika stasiun penyiaran harus dicantumkan apakah ini untuk apa orang tua, untuk dewasa, untuk anak-anak ataupun untuk remaja. Sudah ada guiding itu. Dan juga beberapa hal yang menjadi tuntunan itu juga sudah kami buat juga. Sebagai dewan pengawas juga membuat sebuah guiding juga standar, antara lain pengaturan jam tayang. Pengaturan pertama dari sisi konten, dari sisi isi, dan pengaturan jam tayang. Nah, kalau isinya bagus tetapi penayangannya tidak pas, itu juga akan mubazir. Tidak sampai kepada sasaran. Oleh karena itu pengelola stasiun penyiaran televisi mestinya memperhatikan hal-hal seperti itu. Di samping masyarakatnya itu sendiri juga, tadi sudah disampaikan oleh Bu Kati juga, ada seleksi. Tetapi selain seleksi juga saya rasa mereka perlu adanya satu pengaturan jam nonton. Yeah, yeah. Pengaturan jam nonton ini juga menjadi penting. Hmm. Tidak tidak saja sekedar bagaimana orang tua mendampingi, tapi juga kapan anak harus boleh menonton siaran televisi, yeah, kapan tidak. Itu juga harus menjadi sebuah disiplin keluarga juga. Betul. Rasanya. Ya, Mbak Gasi tadi mengatakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana ini? Bapak Juhdi Okersari, Serang, Banten. Dari Banten, ya silahkan Pak. Ini Pak, pengaruh media televisi sekarang-sekarang ini memang ya, sangat sekali agar tidak dapat kita terima Pak ya kebanyakannya. Karena memang banyak tayangan-tayangan yang memang itu tayangan pembohong, ada tayangan-tayangan yang memang tidak mendidik. Ini kebanyakan TV swasta ini. Nah, sedangkan TVRI ini sangat sudah cukup sayangnya. Satu-satunya televisi penyelenggara itu sudah cukup lah TVRI sebagai untuk penonton bangsa Indonesia. Karena di situ banyak sebenarnya ajaran-ajaran pendidikan, terutama subuh-subuh begini ini sudah diberi suatu pendidikan atau keagamaan gitu. Nah, itulah satu-satunya televisi yang saya harapkan terus maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi harapannya supaya terus maju ya. Tapi Bapak sendiri tadi mengatakan bahwa banyak racunnya juga ya Pak ya. Nah ini tadi Mbak Gatri mengatakan bahwa kekerasan gitu. Apalagi yang tidak boleh ditayangkan itu kecuali kekerasan. Hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma sosial, misalnya mengajarkan anak untuk tidak sopan terhadap orang tua, misalnya seperti itu, atau kecurangan-kecurangan. Kalau dan ini akan bisa berakibat pada cara berpikir anak bahwa misalnya berbuat curang itu bisa juga dipraktekkan dalam pendidikan di sekolah misalnya. Jadi anak bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma pendidikan karena diajarkan oleh televisi. Mbak Gatri dan Mbak Retno, ini televisi ini kadang-kadang kan bingung begitu. Ini masyarakatnya yang sakit atau memang televisinya yang juga sakit? Ada yang buruk itu justru laku, ratingnya tinggi gitu. Nah, lalu kan televisi itu keuangannya dari situ masuknya, tetapi yang bagus yang kata Mbak tadi mendidik sesuai dengan norma-norma sosial itu tidak laku. Jadi di mana ini titik repotnya kita ini? Kalau menurut Ibu Retno, antara uang dan nikmat gitu. Nikmat menonton yang buruk-buruk gitu dan mendatangkan uang banyak gitu dengan idealisme yang harus bagus tapi membosankan gitu. Kalau kita melihat ini, kita harus melihat dulu bahwa media televisi itu sendiri, Pak. Media televisi itu sendiri itu produk teknologi barat. Produk yang padat modal, pengelolaannya padat modal dan padat karya. Nah, ketika kemudian penyiaran televisi itu sudah hidup, itu modal-modal itu kan harus balik. Nah, kalau TV swasta, hidup matinya itu dari iklan. Mau tidak mau dia harus berusaha untuk mencari iklan sebanyak-banyaknya. Itu, nah, kalau kemudian dia tergoda untuk mencari iklan sebanyak-banyaknya, akhirnya apapun dilakukan untuk bisa menarik para pemasang iklan. Ini kan mengerikan apapun dilakukan itu. Inilah serem banget gitu saya mendengarnya. Ya Allah, apapun dilakukan demi uang. Inilah yang kemudian akhirnya terkesan bahwa modal kapital itu yang menonjol dibanding dengan fungsi sosial media televisi itu sendiri. Akhirnya para pelaku pengelola penyiaran swasta, artinya mereka yang bergulut di dalam pencarian profit, itu akhirnya juga seringkali melupakan fungsi-fungsi sosial ini. Sebentar saya potong. Kalau begitu TVRI ini dianggap aman ya, karena modalnya datangnya bukan dari iklan saja. Kita disuntik juga dari itu. Tapi kok saya dengar-dengar tidak banyak tuh yang nonton TVRI. Itulah apa sebabnya jadi, itu. Nah itulah, jadi di berbagai negara itu yang namanya penyiaran TV, penyiaran publik, televisi publik itu seringkali dipinggirkan, seringkali dipinggirkan. Kenapa? Karena memang isinya itu penuh muatan-muatan. Nah sekarang penuh pesan ya. Penuh pesan. Nah sekarang mungkin program kita juga ada pesan-pesan. Gak tahu menarik atau tidak. Nah sekarang masalahnya adalah bagaimana program itu menarik, kemudian juga melibatkan partisipasi masyarakat. Baik, Mbak Gatri, Anda kan pakar komunikasi. Bagaimana sih caranya membuat suatu program itu menarik? Ya, untuk membuat program menarik tentu dibutuhkan para praktisi televisi yang sangat kreatif dan inovatif. Nah, dalam hal ini tentu kualitas sumber daya para praktisi televisi ini sangat berperan. Kalau praktisinya sendiri hanya menampilkan sendiri diri sendirinya sebagai mesin dari industri televisi, tentu kreativitas dan inovasi itu tidak bisa dikembangkan. Mbak Gatri, di televisi ini kan ada script writer, penulis naskah, lalu ada production director, PD-nya ada yang memproduksi, lalu ada floor director, terus kemudian ada light man, ada kameramen, ada sound man, lalu ada caption gitu. Ini dari semua perangkat yang itu, semuanya siapa yang paling bisa membuat televisi itu menarik begitu loh? Karena program televisi itu sebuah program. Kan kita tidak bisa menyalahkan kameramen. Kameramen kan hanya menyorot begitu. Tetapi terus ada mixer. Mixer itu yang mencampur-campur dan mengatur gitu. Di mana letak kebosanan dan tidak menarik? Sebentar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Riframan. Ya, silahkan Bapak, dari mana? Saya di Wijoyo, Purwokerto, Jalan. Ya, suaranya agak terputus-putus. Silahkan. Tolong saya dibantu. Halo. Halo. Ya, silakan Pak. Ya, saya cuma Pak Arif Rahman. Halo. Ya, ya, saya sudah dengar. Tapi mesan tim itu ada lima siapa? Apa? Ya, halo. Tadi pesan tadi TVR pun mesan itu ada lima. Dan apa itu lagi? Memecahkan apa? Lima apa? Oh, lima yang mencerdaskan. Oh iya, betul, ada yang lima yang mencerdaskan, yaitu kecerdasan otak ya Pak ya. Lalu kecerdasan spiritual, iman, lalu kecerdasan emosi, emosional, perasaan, lalu kecerdasan sosial, kecerdasan untuk bergaul dengan orang lain, dan kecerdasan jasmani, kinestik. Ini lima kecerdasan ini yang kata tadinya kata Ibu Retno, ini semua yang televisi kan misinya itu mencerdaskan gitu. Nah, apanya yang dicerdaskan? Katanya semuanya yang dicerdaskan gitu, Pak. Pertanyaan Bapak apa? Pertanyaan, kalaupun mana aman mencerdaskan tuh gitu. Apa-apa mencerdaskan? Nah, iya. Iya. Mohon maaf ini suaranya Anda, ini pertanyaannya bagus sekali. Boleh enggak saya tebak pertanyaannya? Kecerdasan mana yang paling penting? Yang paling penting. Iya. Kalau menurut saya yang paling penting itu adalah asupan otak, kecerdasan otak. Oh, begitu. Jadi televisi itu harus memberi asupan-asupan otak sebaik-baiknya. Otak yang nanti mempengaruhi iman ya. Raga juga. Sebab iman ini saya anggap sebagai penyuluhnya begitu. Kadang-kadang ini Mbak, kalau saya sebagai guru, anak yang cerdas itu cerdas nyontek, cerdas bohong, itu otaknya jalan betul gitu. Koruptor juga kayaknya otaknya cerdas banget gitu. Oleh karena itu ditambah dengan imannya. Kecerdasan spiritual, kecerdasan iman juga. Iya, jadi memang semuanya harus seimbang ya. Harus seimbang. Saya kembali lagi ke Mbak Gatri. Mbak Gatri tadi sedang menceritakan siapa sebetulnya yang paling berperan. Kameramen, penulis naskah, mixer atau PD, production director atau floor director atau soundman atau lightman, yang mana? Sebagai sebuah teamwork, maka semuanya sebaiknya mengambil perannya, peran masing-masing, dengan kreativitas masing-masing, dengan daya inovasi masing-masing. Tetapi di luar itu, pemilik televisi, pemilik modal, yeah, itu sebaiknya juga punya visi, visi yang baik mengenai penyiaran televisi. Betul, betul, betul. Karena kegiatan atau pekerjaan para praktisi tadi itu mau tidak mau dipengaruhi oleh kemauan pemilik modal, pemilik betul, televisi. Betul, betul. Nah, kalau pemilik televisi ini maunya hanya cari duit, melupakan fungsi sosial, budaya, politik, hanya memikirkan fungsi ekonomi televisi, yeah, tentu arah program penyiaran juga akan mencari profit atau profit oriented saja. Ya. Ini kelihatannya Mbak Gatri, ya, orang itu harus berkiblat kemana? Saya sih maunya seimbang ya. Apa berkiblat kepada idealisme atau berkiblat kepada uang? Orang sering membuat sebuah rumus gini, tanpa uang ini tidak bisa jalan. Hanya dengan idealisme saja tanpa uang kita lumpuh. Setuju. Tapi kalau dengan uang terus tanpa idealisme, yeah, kita buta, yeah, disebutnya seperti itu. Mbak Gatri, kira-kira gimana ya caranya supaya supaya aman ini? Iya, saya sering nonton televisi Republik Indonesia ini ya, Mbak Retno, dikatakan seperti ini, ada orang tua itu kan ada iklannya gitu. Ya kita, saya merasa untuk cucu saya kalau nonton TV aman, RI, aman. Ya. Tapi memang benar itu. Betul, ya? Nonton TV saya RI juga aman. Setuju itu ya, aman betul. TV ya, RI memang aman bagi keluarga. Kita dengarkan dulu musik yang akan dinyanyikan oleh Mas Heri Yamba ini. Ini musiknya apa ini? Lancar ya, dari Iwan Fals. Silakan. Paku mengorbit ke angkasa, kemajuan teknologiku semakin menggila, komunikasi pun bertambah mudah, walau itu jauh di luar kota. Di sana sini dan di mana-mana terlihat berita tentang pembangunan, terciptalah kini pemerataan. Nah, bangsaku kini tengah di pintu kemajuan. Tinggal semua perlu kesadaran, jangan kita berpangku tangan. Teruskan hasil perjuangan dengan jalan apa saja yang pasti kita temukan. Asal sana pembangunan dijadikan korban, atau jangan pembangunan hanya untuk situan pola. Di sana sini dan di mana-mana terlihat berita tentang pembangunan, terciptalah kini pemerataan. Nah, bangsaku kini tengah di pintu kemajuan. Tinggal semua perlu kesadaran, jangan kita berpangku tangan. Teruskan hasil perjuangan dengan jalan apa saja yang pasti kita temukan. Asal jangan pembangunan dibuat kesempatan, asal jangan pembangunan. Para pemirsa di seluruh Nusantara, mari kita selamatkan pembangunan ini. Iwan Fals luar biasa ya. Asal jangan pembangunan dijadikan apa? Jadi korban atau dijadikan juga kesempatan. Berita pemerataan padahal enggak merata. Berita keadilan padahal tidak adil. Terus mari kita tingkatkan kesadaran, kesadaran. Jadi pembangunan ini jangan asal saja, dan itulah perbincangan kita. Bagaimana TV RI yang sedang berulang tahun sekarang, selamat berulang tahun. Seluruh televisi di seluruh Nusantara, cabangnya ada berapa Mbak? 26. Allahu Akbar, 26, bayangkan. Dan yang 26 ini insya Allah laku ya? Insya Allah begitu Pak, insya Allah. Iya, kalau laku kan banyak uangnya tentunya. Sebenarnya kita tidak komersial. Tetapi bagaimana kemudian stakeholder itu bersama-sama memperhatikan TVRI. Betul. Dari mana? Dari ayo bersama-sama kalau misalnya TVRI nggak punya duit cukup, ayo dicukup-cukupin supaya kita bisa membuat acara yang lebih bermutu. Betul. Gitu. Mbak Gatri, Mbak Anda kan dari Kesra. Dari Menko Kesra, lalu tentu Menkominfo. Dari Menkominfo ya, maksudnya. Betul. Menkominfo. Ini kalau dulu kan Menteri Penerangan itu mempunyai kekuatan gitu, tutup, buka, di bredel, diperbolehkan gitu. Sekarang kayaknya Kominfo hanya menjadi apa ya? Sebetulnya peran Departemen Komunikasi dan Informatika di dalam bidang penyiaran itu menjabarkan regulasi yang ada di dalam undang-undang penyiaran. Begitu ya. Dengan menetapkan peraturan-peraturan pemerintah dan sebagainya. Tetapi dalam hal kontrol terhadap isi siaran, fungsi itu sudah diserahkan kepada Komisi Penyiaran Indonesia. Kalau begitu ini ada biang kerok satu ini ya. KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Iya betul. Dia harus berfungsi ya. Iya, halo betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan Pak. Ini Pak Hendrik Medan. Dari Medan. Ya Bapak Medan. Dari? Pak siapa ini? Medan ya. Silakan Abang, silakan Bang. Ini Pak, mau membilangkan siaran TV sekarang Pak. Ya. Itu kan terlalu bebas Pak semuanya Pak. Oh begitu ya. Jadi tadi saya dengar bapak-bapak sama ibu ini gak ada menyebut soal agama Pak. Nah, iya ya. Nah, sebenarnya Pak, kita tengok tayangan TV sekarang Pak, bukan tergantung yang menonton Pak. Betul. Ya, jadi KPI berperan serta sama MUI lah Pak MUI. Betul. Sekarang kan caranya Pak tengok Pak telanjang dada, peluk cium. Masya Allah. Bebas sekali kan Pak kan. Alhamdulillah. Itu kan maksiat itu kan Pak. Betul, betul. Jadi kita Pak ingin nanti Pak Bala gak akan berhenti di negara kita ini Pak. Betul. Kalau itu masih jari oleh KPI sama MUI Pak. Nah, ya. Ini, karena dari tadi saya dengar bicara Bapak sama Ibu. Ya. Karena kan masih sosial, budaya, politik dan sebagainya yang gak menyebut agama Pak. Ya. Sekarang tengok Pak, peluk, cium, dal, ini segala telanjang dada, telanjang paha, kan bebas sekali kan Pak. Allahu Akbar. Itu lah Pak, itulah, tolonglah sama KPI Pak, tegaslah sama TVRI. Mikirkan. Baik, baik. Baik. Terima kasih Bang dari Medan ya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Bapak, dari mana? Atau Ibu? Halo. Terputus. Ini yang dari Medan minta supaya KPI dan Majelis Ulama Indonesia, mungkin dengan wali gereja juga ya, dari Katolik, lalu dari komunitas agama semuanya ikut serta ya Mbak Gatri. Iya, untuk mengontrol tayangan televisi, memang masyarakat untuk era sekarang ini diminta lebih aktif dan lebih berperan, dan itu diatur di dalam undang-undang, peran serta masyarakat. Sehingga masyarakat sendiri juga perlu memberikan pengawasan yang baik terhadap semua tayangan baik yang dari TVRI maupun dari TV-TV swasta. Karena Mbak Gatri, gimana kalau umpamanya di sekolah atau di pendidikan non-formal ditanamkan peningkatan kecerdasan menonton televisi? Saya setuju karena media education ya Pak ya. Gimana Mbak Retno? Ya, jadi kesadaran untuk bagaimana menonton televisi yang baik itu harus ditanamkan sejak dini. Sejak dini. Jadi tidak pada saat kita sudah dewasa kemudian baru dimasuki bagaimana cara-cara menonton, tapi mulai dari TK saya rasa sudah mulai bahwa menonton televisi itu sebaiknya dengan jarak sekian, kemudian jam-jamnya juga diatur. Seperti itu sudah sebaiknya sudah ditanamkan acaranya. Memilih acara-acara yang memang sesuai dengan kebutuhan. Itu juga perlu ditanamkan sejak dini. Ini kalau tayangan televisi itu apa saja kecuali informasi, apalagi itu? Ada informasi, ada berita, ada olahraga, ada hiburan, ada drama, ada acara anak-anak, ada acara remaja, ada iklan juga. Ada iklan. Dipisah-pisahkan dalam genre, dalam kelompok-kelompok acara. Kalau kita sapa pemirsa tadi dari Medan yang menyatakan bahwa terlalu bebas. Dan kita bicara tadi tentang spiritual ya, abang kita yang di Medan, kita kan tadi bicara masalah spiritual, tetapi juga tidak agamaan sih ya. Bagaimana menurut Mbak? Kalau masalah agama ini yang supaya dia yang memberi apa, memberi bimbingan kepada semua acara televisi. Kalau soal acara-acara agama itu disadari oleh TVRI memang penting. Oleh karena itu TVRI kan banyak memprogramkan acara-acara agama, mulai dari semua agama, agama Islam, agama Katolik, agama Hindu Buddha, semua agama ada di TVRI. Dan Mbak Gatri, kalau menurut Mbak Gatri ini kan ini acara agama, tapi ini yang dimaksud adalah semua program itu harus memperhatikan norma agama begitu. Iya, saya kira jadi itu bisa saja kembali ke kreativitas dan kemampuan inovasi para praktisi media. Karena televisi sendiri sebetulnya hidup dari masyarakat. Dan banyak hal-hal di dalam masyarakat yang bisa digali, termasuk nilai-nilai keagamaan yang di-create sebagai program atau mewarnai semua program acara. Kalau menurut Mbak kan tentu Anda dekat hubungannya dengan KPI ya, Komisi Komite apa Komisi? Komisi Penyiaran Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia itu kan saya sering mengikuti di koran mengadakan konferensi pers dan semua orang teman-teman televisi diundang lalu diberitahu bahwa program ini bermasalah. Ada yang bermasalah begitu. Itu bagaimana ya caranya supaya betul-betul KPI ini punya kekuatan gitu. Jadi jangan kita lepas kepada masyarakat saja. Iya, sebetulnya kewenangan untuk memberikan peringatan memang ada pada KPI. Dan KPI saya perhatikan sudah berulang kali memberikan warning, memberikan peringatan, kemudian meminta stasiun tertentu menghentikan tayangan tertentu. Saya kira itu sudah berjalan. Hanya saja barangkali untuk beberapa kasus ada stasiun TV yang agak bandel sedikit gitu. Bandel ya? Iya, jadi agak tidak sedikit lah, bilang aja bandel gitu. Dan tidak mentaati apa yang diminta oleh KPI. Nah, dalam kasus seperti ini peran masyarakat juga diminta untuk memberikan sedikit tekanan kepada stasiun-stasiun itu. Itu dibenarkan, Pak. Dibenarkan ya. Artinya misalnya meminta, menghimbau stasiun TV yang bersangkutan supaya jangan memberikan tayangan yang merugikan anak-anak misalnya. Saya kira semua pihak bisa diharapkan peranannya. Baik. Ada satu hal yang dari KPI yang bagus juga, Pak. Jadi KPI tidak hanya memperingatkan, tetapi juga memberi penghargaan. Memberi penghargaan kepada acara-acara yang memang itu bagus. Ada muatan-muatan nilai-nilai itu. Jadi itu yang baik. Terima kasih. Mari kita sama-sama memberi penghargaan kepada TVRI yang sangat konsisten dan yang sangat terus-menerus memperhatikan norma-norma dan kecerdasan spiritual, agama, kecerdasan intelektual, otak kita, dan kecerdasan emosi, perasaan kita, kecerdasan sosial, dan kecerdasan jasmani. Para pemirsa, di Indonesia memang meniup lilin kue ulang tahun, dan kue ulang tahun TVRI yang ke-47 ini kita akan laksanakan sebentar lagi. Nanti makan kuenya kalau buka. Sekarang ini hanya sebagai suatu tanda saja. Teman-teman sekalian, para pemirsa, mari kita semuanya ucapkan selamat hari ulang tahun kepada TVRI. Dan pemirsa hendaknya menjadi pemirsa cerdas, dan para produsen televisi menjadi produsen televisi yang bertanggung jawab untuk kemajuan bangsa, negara, agar bangsa dan negara ini berharkat dan bermartabat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah satu tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri. ikat gembar atau puisi, buka kalung hati. Doa tulus suci, mudah-mudahan diberi umuman dan tertampar semua segala cita-citamu, dan semoga Tuhan merestui. Serta mulia, serta mulia.